Semangat lagi buat yang di studio. SMP Jakarta. Inilah Wiwi Sagita Strumso. Yang bisa nyanyi boleh bareng-bareng nyanyi. Bu yang di belakang, ayo Mbak Inul, ikut nyanyi dong. Hangson karepno bisa ambiriko. Suaranya. Kau esing ono di kau.